بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari sampai pada bab alamatin munafik, bab alamat kemunafikan. Telah kita sampaikan hadis yang ke-32. Man hafidh al-hadis? Hafadah, mumtaz. Ahsanta, barakallahu fikum. Yang lain? Allah, Umar. Kalau Imam Bukhari ada sana. Ada sana. Ja'far. Hadasana Malik bin Abi Amir. Ahsanta. Barakallahu fikum. Ya Rabbi. Bin Abi Amir Ila Ahsanta Barakallahu fikum Firdaus Hafidha Ha? Tum hapa Rafi. Abu Rabi'. Ahsanta. Barakallahu fikum. Apa yang sudah hafal? Ihfadu. Hafalkan fadalu. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nah. Sebelumnya kita telah bacakan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya. Disebutkan ada 3 ciri di antara ciri-ciri orang munafik. Nah, apa saja ciri-cirinya, Nabil? Terus? Terus? Diberikan amanah. Ya, khianat. Ahsanta. Apabila bicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberikan amanah, dia khianat. Nah, dan telah kita sebutkan bahwasannya kemunafikan itu ada 2. Nah, ini muroja'ah. Munafik apa saja itu? Zaidan. Naam, nifakun akbar wa nifakun asgor. Kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Ya. Kemunafikan yang besar disebut dengan apa? Nifakul i'tiqadi. Kemunafikan yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Adapun nifakun asgor, nifak yang kecil disebut dengan nifakul amali. Berkaitan dengan amalan. Ya. Nah. Telah disebutkan ada 6 jenis-jenis kemunafikan yang besar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ada 6 ini. Coba sebutkan satu. Fatih masih ingat? Kemunafikan yang besar contohnya apa? Zaid? Roza? Apa? Jadi bukan kemunafikan yang besar contohnya apa? Sebutkan ada 6. Ada yang ingat? Tidak ingat? Nah, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua. Agar. Hasan, apa yang kedua? Saya ingat. Apa? Nah, misalkan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Nah, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. Membenci sebagian apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Tony, coba. Ya? Tim. Pasal apa? Yang kelima? Nah, barakallahu fikum. Tidak senang ketika agama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan. Yang kelima, yang keenam. Sebaliknya, dia senang ketika ya agama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan atau kemunduran. Ini di antara macam-macam kemunafikan yang besar. Nah, adapun kemunafikan yang kecil yang disebut dengan nifaqul amali telah kita sebutkan tadi. Di antara ciri-cirinya apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberikan amanat dia khianat. Nah, saking bahayanya kemunafikan dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat 3 golongan. Yang pertama, golongan mukminin. Yang kedua, golongan kufar. Dan yang ketiga, golongan apa? Munafikin. Berapa ayat menyebutkan tentang sifat orang-orang muttaqin atau mukminin? Berapa? 4 ayat. Orang-orang kafir? 2 ayat. Orang-orang munafik? 13 ayat. Saking bahayanya orang-orang munafik sampai disebutkan 13 ayat. Lebih banyak dibandingkan dengan sifat orang-orang kafir. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-33. حدثنا قبيصة ابن عقبة menceritakan kepada kami قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش menceritakan kepada kami سفيان yang dimaksud سفيان الثوري dari أعمش عن عبد الله ابن مروة dari Abdullah ibnu Murwah عن مسروق عن عبد الله ابن عمرو dari مسروق dari عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat sifat. Barang siapa yang ada padanya empat sifat tersebut, dia adalah orang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada padanya satu sifat dari sifat-sifat tersebut, maka padanya ada sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Ya. Kalau ada empat sifat semuanya, disebut dengan munafik yang tulen. Tapi kalau ada salah satu di antara empat sifat tadi, maka dikatakan ada padanya suatu sifat di antara sifat-sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Idza tumina khana. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Ya, telah kita jelaskan amanah banyak bentuknya. Apakah berupa harta, ataukah berupa rahasia, atau yang lainnya. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara dusta. Dusta pun banyak bentuknya. Apakah dia dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasnamakan Allah, atau dusta mengasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dusta kepada sama manusia. Dusta kepada sama manusia pun banyak bentuknya. Dusta dalam jual beli misalkan, dusta dalam muamalah, atau bahkan dusta dalam bercanda. Nah, ketika seorang bercanda kemudian berdusta untuk ditertawakan manusia, ini pun diberikan ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wailullah summa wailullah summa wailullah. Celakalah, celakalah dan celakalah. Bagi orang yang bercanda, kemudian dia berdusta untuk ditertawakan oleh orang lain. Atau dia dusta dalam mimpi, menyatakan mimpi ini, mimpi itu, padahal dia tidak mimpi apa-apa. Nah, ini pun dusta. Ya. Dan juga termasuk di antara kedustaan, dia menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dinyatakan dusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Ya, mendengar ini ceritakan kepada orang lain, mendengar itu ceritakan kepada orang lain. Padahal belum tentu yang didengarnya itu adalah berita yang benar. Nah, ya, berita-berita hoax, ya, ini pun termasuk di antara kedustaan. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, ingkar. Ini pun sifat orang-orang munafik. Ya. Berjanji ini, berjanji itu, mengingkari janji. Ya. Ini sifat munafiqin. Nah. Apalagi thulabul ilmi, hindari sifat-sifat demikian. Janji ini, janji itu. Ya. Melakukan kesalahan, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi dia mengulanginya lagi, disengaja lagi mengulanginya. Ya. Mengingkari janjinya. Nah. Itu masuk dalam sifat-sifat munafikin. Wa idza khasa ma fajara. Dan apabila dia berselisih, bertikai, dia curang. Ini tambahan dari yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Sifat yang keempat, apabila dia bertikai, berselisih, dia curang. Nah. Ya. Berbuat curang. Termasuk juga ketika misalkan bermain atau semisalnya dia curang. Ya. Itu masuk di antara sifat-sifat kemunafikan. Nah. Dan sekali lagi disebutkan dalam hadis Nabi SAW 3 atau 4 sifat kemunafikan. Ini sifatnya bukan pembatasan. Hanya 3 atau hanya 4 saja. Dikarenakan masih banyak juga sifat-sifat munafikin yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Seperti halnya dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan sifat munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini pun di antara sifat-sifat munafikin. Ya. Apabila mereka menegakkan sholat, melaksanakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Ya. Orang yang malas dalam melaksanakan sholat termasuk di antara sifat munafikin. Ya. Termasuk di antaranya malas dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, inginnya sholat sendirian terus. Tidak mau sholat berjamaah. Ini sifat-sifat munafikin. Atau bermalas-malasan dalam melakukan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, gerakan-gerakannya. Ya. Mengangkat tangannya pun malas. Ya. Mengerjakannya pun bermalas-malasan, diundur-undur, ditunda-tunda. Sifat munafikin. Nah. Ya. Terdengar azan tetap masih main-main. Ya. Main ini, main itu. Terdengar azan misalkan masih sibuk dengan perniagaannya, perdagangannya. Nah. Orang yang malas melaksanakan sholat, ini sekali lagi sifat orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia bangkit untuk melaksanakan sholat, melaksanakan dalam keadaan bermalas-malasan. Nah, gerakannya malas, bacaannya pun malas. Ya, inginnya cepat-cepat sholatnya. Tidak mentadaburi, mentafakuri apa yang dibacanya. Sampai Rasulullah SAW mengumpamakan ketika melihat ada orang yang sholatnya itu seperti burung yang sedang mematuki makanannya. Tilka sholatul munafiqin. Tilka sholatul munafiqin. Itu adalah sholatnya orang-orang munafiqin. Saya perhatikan syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, bacaannya. Jangan tergesa-gesa. Walaupun kita sholat sendirian. Nah. Sholat sunnah ataupun sholat yang lainnya. Ya. Ataupun terlambat. Sholat wajib sendirian. Jangan tergesa-gesa. Perhatikan syarat, rukun, khusyu, tumaninahnya. Nah. Dan orang-orang munafikin mereka adalah orang yang malas melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Apalagi sholat isya dan sholat subuh. Asqalus sholati al-munafiqin, sholatul isya wa sholatul subhi. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafiqin, sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya berat bagi orang munafikin. Kenapa dikatakan orang-orang munafikin? Ketika mereka melaksanakan ibadah di antaranya sholat, ingin dipuji, ingin terlihat oleh orang lain. Sementara ketika itu pada zaman Nabi SAW, masuk isya sudah mulai gelap. Dari awal mereka sudah malas melaksanakan sholat, ditambah lagi tidak ada orang yang melihatnya, tidak akan mendapatkan pujian, tambah malas lagi. Ini orang munafikin. Sehingga kalau seandainya kita semangat beribadah karena mendapatkan pujian, kemudian kita malas beribadah dikarenakan tidak ada yang memujinya, ini pun termasuk di antara sifat-sifat munafikin. Orang-orang munafikin tadi kita sebutkan, malas melaksanakan sholat isya berjamaah. Kenapa dikatakan tidak ada orang yang melihat? Hari sudah gelap. Tidak mendapatkan pujian. Sementara ibadah mereka ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Tambah-tambah lagi kan kalau isya sudah waktu-waktu mungkin lelah, capek. Setelah siang hari dia bekerja, waktu untuk istirahat. Orang-orang munafik, mereka tidak ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, sehingga bertambah malas keadaan mereka ketika sholat isya. Yang kedua, sholat subuh. Orang munafik sangat malas sekali melaksanakan sholat subuh. Dikarenakan dalam keadaan sedang tidur, enak-enaknya tidur. Dia harus bangun. Kalau bukan karena keimanan, malas melakukannya. Nah, tambah-tambah lagi, subuh pada zaman Nabi SAW masih gelap juga. Sementara orang munafik ibadahnya ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Ketika tidak ada orang yang melihatnya dikatakan gelap tadi, sehingga tidak ada yang memujinya, bertambah malas lagi orang-orang munafik. Sehingga hati-hati para tulab, para santri misalkan. Kalau bermalas-malasan sholat subuh, nah, bahkan sampai terlambat, jam 6, setengah 7, jam 7 baru sholat subuh, hati-hati ini sifat-sifat munafikin. Kalau dikatakan ada udzur, sakit misalkan, atau mungkin ketiduran, kalau sekali mungkin dimaklumi, tapi kalau tiap hari ketiduran terus, bangun jam setengah tujuh, jam tujuh, ini menunjukkan malas melaksanakan sholat tersebut. Hati-hati, ini ada sifat-sifat kemunafikan. Harus berusaha untuk menghilangkannya. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, orang yang keadaannya demikian, sampai dia terlewat sholat subuh apalagi. Nah, fa inna syaitan yabulu fi udunaih. Sesungguhnya syaitan kencing pada kedua telinganya. Dikencingi oleh syaitan. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ketika seorang tidur, syaitan mengikat tiga ikatan pada tengkuk orang tersebut. Setiap ikatan dipukul, malam masih panjang, malam masih panjang. Saya kira pun merasakannya ketika bangun tengah malam misalkan. Bangun jam 1. Bangun. Lihat jam 1. Wah, masih panjang. Nanti saja sholat malam, sholat tahajudnya jam 2 saja, jam 3 saja. Ketika bangun jam 3, ya, lihat jam lagi jam 3, masih panjang. Nanti saja sholat tahajudnya jam 3:30. Nah, ya, bangun 3:30, nanti masih ada waktu, ada yang subuh 4:30. Jam 4 saja sholat tahajudnya. Ya. Bangun jam 4, nanggung. 2 menit lagi. Nah, dia tidur, lelap tidurnya. Bangun-bangun jam 6. Ya. Sudah terlewat sholat subuhnya. Terlewat juga qiyamul lailnya. Sholat tahajudnya. Ya. Yang demikian, kata Nabi SAW, فَإِنَ الشَّيْطَانَ يَلْبُلُ فِي أُدُنَيْهِ. Syaitan kencing pada kedua telinganya. Ya. Antum sering dikencingin syaitan? Mau tidak dikencingin syaitan? Mau tidak? Kalau tidak mau berarti lawan. Ya. Rasa ngantuknya tadi. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau saatnya dia bangun. Ya. Membacakan doa bangun tidur. Lepas ikatan yang pertama. Ya. Kalau seandainya dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Kalau seandainya dia sholat, qiyamul lail, tahajud, witir, lepas ikatan yang ketiga. Lepas semua ikatan-ikatan apa? Syaitan. Sehingga ketika pagi hari dalam keadaan dia semangat. Beda dengan orang yang tadi kita sebutkan terlambat. Bangun jam 6:30, belum sholat subuh, belum murojaah, belum mempersiapkan buku-buku atau lain sebagainya. Bawaannya itu kesal, marah-marah. Sudah terlambat sholatnya, dia marah-marah. Kadang-kadang nyalahkan orang tuanya. Gara-gara, padahal dibangunin berapa kali. Nyalahkan muslimnya mungkin. Padahal dibangunin ini. Kalau dibangun berapa kali. Nah, diperciki air pun, bangun, marah lagi. Ada yang gitu, Mi? Ya kan? Santri monok, jangan ada yang gitu. Dan juga yang di rumah pun jangan demikian. Nah, semangat. Fitolah bil ilm. Semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam beribadah. Apalagi yang mondok, ya. Kesempatan antum semuanya bisa membiasakan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kembali kepada pembahasan tadi, dan ciri orang-orang munafik, mereka malas dalam melaksanakan salat. Nah. Ada yang malas melaksanakan salat? Bukasa malas enggak salat? Masya Allah, semangat. Mu'ad, semangat. Masya Allah. Nah. Jangan seperti orang munafik. Wa idha qawmu ila sholati, qawmu kusala. Ketika mendengar datangnya waktu adhan, kayak kesal. Adhan di, adhan di. Jangan demikian. Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Rindu ke masjid. Sehingga ketika dikumandangkan azan bersegera untuk mendatangi masjid. Rindu ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk ta'lim. Berzikir. Membaca Al-Quran. Dan lain sebagainya. Ini antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa taala. Nah. Ciri yang lainnya, yura'unan nas, ingin dipuji oleh manusia. Ini pun sifat munafikin. Jadi ibadah mereka itu ingin dipuji oleh orang lain. Kalau tidak ada yang memuji, malas melaksanakan ibadah. Ya. Tapi kalau ada yang memuji, dia semangat. Nah, ini ciri munafikin. Adapun orang yang ikhlas, mendapatkan pujian ataupun tidak mendapatkan pujian, tetap dia semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Kenapa? Dikarenakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuji kita tidak bisa memberikan pahala. Nah, orang yang mencela kita tidak bisa juga menghalang-halangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Si orang yang ikhlas, baik ada yang memuji atau mungkin ada orang yang mencela, tetap dia semangat dalam melaksanakan ibadah. Dikatakan ibadahnya bukan karena manusia, bukan mengharapkan pujian dan sanjungan, tapi ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Biasanya kan kita kalau melaksanakan ibadah misalkan, yeah, kemudian tidak ada orang yang memuji, kadang-kadang malas. Apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya ta'awun misalkan. Nah, kita berta'awun, keluar tenaga, keluar harta. Gak ada orang yang memuji. Kadang-kadang sebagian malas. Sudah capek-capek kok. Gak ada yang antungin jempol misalkan. Nah, sudah keluar uang ini, keluar tenaga. Kok gak ada yang berterima kasih kepada saya misalkan. Nah. Padahal kalau ikhlas tidak mengharapkan sanjungan pujian, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, ciri yang lainnya, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik. Sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Beda hanya dengan orang-orang yang beriman. Nah. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah pada semua keadaannya. Yeah. Dalam keadaan beliau hendak tidur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur lagi, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengajarkan zikir-zikir, baik yang sifatnya mutlak, kapan saja, di mana saja, dan terikat dengan waktu dan keadaan, atau zikir-zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu dan keadaan, bahkan jumlah. Yeah. Seperti zikir setelah solawat, setelah solat, solat lima waktu. Yeah. Zikir ketika bangun tidur, zikir ketika masuk WC, keluar WC, keluar rumah, naik kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, dan lain sebagainya. Diajarkan supaya lisan kita senantiasa basah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tenang hati kita. Bahkan banyak zikir-zikir yang kita anggap sepele, ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Dua kalimat yang ringan di lisan. Ringan untuk diucapkan, tapi berat dalam timbangan amal. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, zikir yang mudah. Hafal semuanya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kadang-kadang kita terlupakan begitu saja, terlewatkan begitu saja. Ya. Padahal dua kalimat zikir ini disebutkan tadi, lisannya mudah untuk mengucapkan, tapi berat timbangannya. Ya. Nah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan zikir-zikir yang lainnya. Kadang-kadang kita lalai. Nah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita sebutkan tadi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sedikit berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ciri orang-orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita jangan menyerupai orang-orang munafik. Nah. Ya. Dan juga hendaklah kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila ada 4 sifat tersebut pada seseorang di antara sifat-sifat kemunafikan, dinyatakan sebagai munafiqun khalisah. Munafik yang tulen. Ya. Ketika seseorang memiliki 4 sifat tadi, terkumpul semuanya padanya. Ya. Kalau bicara dia berdusta, diberikan amanah dia khianat, kalau berjanji juga suka ingkar, ditambah lagi kalau berselisih dia curang. Ya. Kalau ada 4 sifat ini pada seseorang, maka dia seorang munafik yang tulen. Adapun kalau ada salah satu di antara 4 sifat tadi, tidak dinyatakan sebagai munafik yang tulen. Akan tetapi dia seseorang yang ada pada dirinya sifat-sifat kemunafikan. Nah, yang jelas hendaknya kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Ya. Dari sini kita bisa bedakan antara kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Kalau kemunafikan yang besar mengeluarkan dari agama Islam. Seperti orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW. Yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dan juga ancaman Allah, innal munafikina fi dharkil asfali minan nar, orang-orang munafik berada pada kerak neraka, ini bagi orang-orang munafik dengan kemunafikan yang besar. Ya, siksaannya lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan dengan orang-orang kafir. Nah, tapi kalau munafik yang kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Perbedaan yang kedua, kemunafikan yang besar, ini perbedaan antara yang tersembunyi dengan yang terang-terangan dalam masalah akidah. Ya, menampakkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Ini dalam masalah itiqad, keyakinan. Ya. Adapun kemunafikan yang kecil, ya, perbedaannya bukan pada keyakinan, tapi pada amalan. Apabila dia bicara dusta, dusta kan pada asalnya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Nah, kalau munafik yang besar, ini pada masalah itiqad, keyakinan. Kalau nifak yang kecil berkaitan dengan amalan, bukan keyakinan. Yang ketiga, kemunafikan yang besar tidak muncul dari seorang mukmin. Seorang yang benar-benar beriman tidak mungkin. Ya. dia membenci ya keimanan. Nah, sehingga munafik yang besar yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran ini tidak mungkin ada pada seorang yang beriman. Nah, ada pun munafik yang kecil kadang-kadang muncul dari seorang yang beriman. Kadang-kadang seorang mukmin dia berdusta. Kadang-kadang seorang mukmin dia ingkar janji. Kadang-kadang seorang mukmin dia khianat. Ya. Tapi kalau kemunafikan yang besar tidak mungkin ada pada seorang mukmin. Ya. Tidak mungkin orang yang benar-benar beriman ya, dia membenci keimanan. Nah, yang keempat, kemunafikan yang besar, keumuman pelakunya tidak bertobat. Ini keumuman. Nah, adapun kemunafikan yang kecil, pelakunya kadang-kadang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau munafik yang besar, dikatakan dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, kadang-kadang juga sulit diketahui dia bertobat ataukah tidak. Nah, dikatakannya menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Sehingga kata para ulama, kemunafikan yang besar, keumuman, pelakunya tidak bertobat. Adapun kemunafikan yang kecil, kadang-kadang, seseorang bertobat dari kedustaan. Bertobat daripada sifat khianat. Bertobat daripada ingkar janji atau sikap curang. Nah. Yang jelas, berbagai macam bentuk kemunafikan, nifak yang kecil apalagi nikmat yang besar, hendaknya kita menjauhinya. Sekali lagi, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang sangat khawatir ada sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. Sampai Ibnu Mulaika mengatakan, adraktu salasina rajulan minas sahabah kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifak. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat, mereka semuanya khawatir ada kemunafikan pada dirinya. Ada sahabat Nabi, Hudzaifah ibn Yaman, yang dikenal dengan julukan Sahibus Sir Rasulullah SAW. Pemegang rahasia Nabi SAW. Dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan deretan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibn Yaman. Tersebutkan siapa saja deretan orang munafik. Nah, Umar ibn Khattab, saking khawatirnya beliau terhadap kemunafikan, dia datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, hal sammani Rasulullah SAW. Apakah Nabi SAW menyebutkan namaku di antara deretan orang-orang munafikin? Ya, saking khawatirnya terjatuh kepada kemunafikan. Nah, Nabi Taiba mengatakanlah, tidak. Yang jelas di sini menunjukkan para sahabat sangat khawatir sekali terjatuh kepada kemunafikan. Ini para sahabat yang telah mendapatkan jaminan rekomendasi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Apalagi tentunya kita. Belum mendapatkan rekomendasi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya lebih-lebih lagi takut, khawatir jatuh kepada kemunafikan dan sifat-sifat kemunafikan. Sehingga kita menjauhi sejauh-jauhnya berbagai macam bentuk kemunafikan-kemunafikan. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Qara'na hadisan wahidan, kita bacakan satu hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ilahuna alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.